مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah di dalam membacanya, tetapi ia selalu berusaha, maka ia mendapat dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.